Lihat cahaya hatiku yang kan selalu menyinarimu. Ku inginkan kamu ada, janganlah engkau berubah. Tetaplah sewajarnya. Banyak bintang di sana yang kan selalu menyinarimu. Lihat aku yang membisu menyayangimu selalu. Tetaplah apa adanya. Yakinkan dirimu selamanya, agar kau tetap bangga padaku.